kasih. Aku ingat dirimu, kau dikutuk ibu menjadi batu. Malin kundang kau ku kenang selalu, dan masih ku simpan puisimu. Malin kundang buruk nia nasibu, sebab turaka pada orang tuamu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kini engkau menjadi batu, hatiku pilu mengenang dirimu. Malin kundang kau ku kenang selalu, dan masih ku simpan puisimu. Malin kundang buruk mia nasibu, sebab duraka pada orang tua. Malin kundang kini kau terkenal, banyak beredar buku tentangmu. Sedang diriku menjadi babu.